بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan sebelumnya yang akan kita baca ini adalah bantahan Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Azrami rahimahullahu ta'ala, seorang alim sunni salafi, kepada seseorang yang bernama Ahmad bin Abi Duat yang berpemahaman Jahmiyah, yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, dan telah berlalu bahwa Ahmad bin Abi Duat adalah musuh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan percakapan antara keduanya ini terjadi di hadapan Khalifah Al-Wasik tatkala itu. Dan catatan penting di sini yang butuh untuk kita perhatikan bersama adalah bahwa ucapan dan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk ini adalah ucapan yang batil. Karena Al-Quran termasuk di antara ucapan Allah Azza wa Jalla, dan ucapan Allah Ta'ala termasuk di antara sifat-sifatnya, dan sifat Allah Azza wa Jalla bukanlah makhluk. Sifat Allah Azza wa Jalla bukanlah sesuatu yang Allah ciptakan. Sifat Allah Azza wa Jalla melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Al-Quran kalamullahi ghairu makhlukin. Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Maka pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk ini merupakan pendapat yang bid'ah, dan bahkan merupakan pendapat atau ucapan kekufuran. Qala syaikhu akhbirni ya Ahmadu an maqalatika hadhihi awajibatun dakhilatun fi aqdiddini فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت قال نعم. الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي رحمه الله تعالى mengatakan kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku wahai Ahmad, Ahmad bin Abi Duat, tentang ucapanmu ini, ucapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Apakah ucapan ini wajib masuk di dalam pokok agama sehingga agama ini tidak sempurna sampai dikatakan padanya apa yang engkau katakan, yaitu Al-Quran adalah makhluk? Maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan iya. Yaitu, iya, ucapan Al-Quran makhluk merupakan bagian dari pokok agama ini. Qala syaihu, ya Ahmadu, akhbirni an Rasulillahi alaihi salatu wassalamu حين بعثه الله تعالى إلى عباده هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه قال لا. Al-Syeikh Al-Azrami rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai Ahmad, Ahmad bin Abi Duat, beritahukan kepadaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Ta'ala mengutus beliau kepada para hambanya, apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam menutupi sesuatu dari apa yang Allah perintahkan di dalam agamanya? Maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan tidak. Yaitu Rasul alaihi salatu wassalam tidak menutupi sesuatu pun yang Allah perintahkan di dalam agamanya. Qala syaikhu, fad'a Rasulullah alaihi salatu wassalamul ummata ila maqalatika hadihi. Fasakata ibn Abi Duadin. Faqala syaikhu, takallam. Fasakata. Al-Syeikh Al-Azrami rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada umat ini ucapanmu ini, yaitu Al-Quran makhluk. Maka Ibnu Abi Duat terdiam. Lalu Syekh Al-Azrami rahimahullahu ta'ala mengatakan, bicaralah. Namun Ibnu Abi Duat terdiam. Yaitu, kalau memang ucapan ini, Al-Quran adalah makhluk, termasuk di antara pokok agama, lalu mengapa Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mendakwahkannya kepada umat ini, tidak menyampaikannya kepada umat ini, padahal Rasul alaihi salatu wassalam tidak menutupi sesuatu pun di dalam agama ini. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة فقال الواثق واحدة. Maka Al-Syeikh Al-Azrami rahimahullahu ta'ala menoleh kepada Al-Wasiq, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, satu poin. Maka Al-Wasiq mengatakan, satu poin. Faqala syaikhu, ya Ahmadu, akhbirni anillahi ta'ala حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا أَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّادِقُ أَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّادِقَ فِي إِكْمَالِ دِينِهِ أَمْ أَنْتَ الصَّادِقُ فِي نُقْصَانِهِ فَلَا يَكُونُ الدِّينُ كَامِلًا حَتَّى يُقَالَ فِيهِ بِمَقَالَتِكَ هَذِهِ فَسَكَتَ ابْنُ أَبِي دُؤَادٍ فَقَالَ الشَّيْخُ أَجِبْ يَا أَحْمَدُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ الشَّيْخُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اثْنَتَانِ فَقَالَ الْوَاثِقُ اثْنَتَانِ Lalu Asy-Syaikh Al-Adhrami rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai Ahmad, Ahmad bin Abi Duat, beritahukan kepadaku tentang Allah Ta'ala. Tatkala Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu berkata, yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian kenikmatanku, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Apakah Allah Ta'ala jujur dalam menyempurnakan agamanya? Ataukah engkau yang jujur bahwa agama ini masih kurang sehingga agama ini tidak sempurna sampai dikatakan padanya ucapanmu ini, yaitu Al-Quran makhluk? Maka Ibnu Abi Duat pun terdiam. Lalu Asy-Syaikh Al-Adhrami rahimahullahu ta'ala mengatakan, jawab wahai Ahmad. Namun Ahmad bin Abi Duat tidak menjawabnya. Lalu Asy-Syaikh Al-Adhrami rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dua poin. Lalu Al-Wasik mengatakan dua poin, yaitu apabila ucapan ini bahwa Al-Quran adalah makhluk merupakan bagian dari agama ini, bahkan merupakan bagian dari pokok agama ini, lalu mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran? Ini sama saja menuduh bahwa Islam ini belum sempurna. Islam ini masih kurang sehingga butuh tambahan. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang menegaskan akan kesempurnaan Islam. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد علمها. قال الشيخ فدعا الناس إليها فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث فقال الواثق ثلاث. Lalu Asy-Syaikh Al-Adhrami rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai Ahmad, kabarkan kepadaku beritahukan kepadaku tentang ucapanmu ini, yaitu ucapan Al-Quran makhluk. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya atau tidak mengetahuinya? Ibnu Abi Duat mengatakan Rasul alaihi salatu wasallam mengetahuinya. Maka Asy-Syaikh Al-Adrami rahimahullahu taala mengatakan, lalu apakah Rasul alaihi salatu wasallam mendakwahkannya kepada manusia? Maka Ibnu Abi Duat pun terdiam. Maka Asy-Syaikh Al-Adrami rahimahullahu taala mengatakan, wahai Amirul Mukminin, 3 poin. Al-Wasik mengatakan 3 poin, yaitu apabila memang Rasul alaihi salatu wassalam mengetahui bahwa Al-Quran adalah makhluk, lalu mengapa Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyampaikannya kepada umat ini? Karena memang tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan dan menyebutkan bahwa Al-Quran makhluk. Ini sama saja menuduh bahwa Rasul alaihi salatu wasalam menyembunyikan sesuatu dari risalah yang diembankan kepada beliau. Faqala asy-syaikhu ya Ahmadu, fattasa'a li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama id 'alimaha kama za'amta wa lam yutalib ummatahu biha. Qala na'am. Qala asy-syaikhu, واتسعى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال ابن أبي دؤاد نعم فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت لك القول أن أحمد يبيق ويقل ويضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين. Maka Asy-Syaikh Al-Adrami rahimahullahu taala mengatakan, wahai Ahmad, Ahmad bin Abi Duat, apakah mungkin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengetahui ucapan ini bahwa Al-Qur'an makhluk sebagaimana sangkaanmu, sementara beliau tidak memerintahkannya kepada umat beliau? Maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan, iya, mungkin bagi Rasul mengetahui perkara ini namun tidak menyampaikannya kepada umat ini. Maka Asy-Syaikh Al-Adrami rahimahullahu taala berkata kembali, dan apakah mungkin pula hal itu bagi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, yaitu apakah mungkin pula Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengetahui bahwa Al-Quran makhluk namun mereka tidak menyampaikannya kepada umat ini? Karena memang tidak ada satu afar pun dari mereka yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka Ibnu Abi Duat mengatakan, iya, mungkin bagi khulafaur rasyidun mengetahui bahwa Al-Qur'an makhluk, namun mereka tidak menyampaikannya kepada umat ini. Dan ini sebagaimana yang telah berlalu, ini sama saja menuduh bahwa Rasul alaihi salatu wasalam dan khulafaur rasyidun menyembunyikan sesuatu dari agama ini. Maka Asy-Syaikh Al-Adrami rahimahullahu ta'ala pun berpaling dari Ahmad bin Abi Duat dan menghadap Al-Wasik seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, sungguh telah aku katakan kepadamu bahwa Ahmad bin Abi Duat merasa sempit, kurang dan lemah dalam berdebat, wahai Amirul Mukminin. In lam yattasi' laka min al-imsaki an hadhihi al-maqalati mattasa'a li Rasulillahi alaihi salatu wassalam wa li Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Fala wassa'a Allahu 'ala man lam yattasi' lahu mattasa'a lahum min dhalika. Faqala al-wafiqu na'am. In lam yattasi' lana min al-imsaki an hadhihi al-maqalati mattasa'a li Rasulillahi 'alaihi salatu wassalam wa li Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Fala wassa'a Allahu 'alaina. Apabila tidak mungkin bagimu, wahai Amirul Mukminin, untuk menahan diri dari ucapan ini bahwa Al-Qur'an makhluk, sebagaimana hal itu mungkin bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, maka semoga Allah Ta'ala tidak melapangkan orang yang tidak mungkin baginya apa yang mungkin bagi mereka hal tersebut. Maka Al-Wasik mengatakan, iya, apabila tidak mungkin bagi kita menahan diri dari ucapan ini, yaitu Al-Qur'an makhluk, yang itu mungkin bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, maka semoga Allah Ta'ala tidak memberikan kelapangan kepada kita. Yaitu apabila Rasul alaihi salatu wassalam dan khulafaur rasyidun saja tidak mengucapkan ucapan ini, yaitu bahwa Al-Qur'an makhluk, padahal mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang syariat Islam ini, padahal mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala, padahal mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang Al-Qur'an, lalu bagaimana mungkin kemudian kita mengucapkan ucapan ini, yaitu bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Iqta'u qaid asy-syaikhi. Al-Wasik mengatakan, lepaskanlah tali ikatan Syekh Al-Adrami ini. Falamma quti'a daraba asy-syaikhu biyadihi ilal qaidi liya'khudhahu fajadzabahu al-haddadu 'alayhi Maka tatkala ikatan yang mengikat Asy-Syaikh Al-Adhrami rahimahullah telah dilepaskan, Asy-Syaikh Al-Adhrami rahimahullah pun menjulurkan tangannya kepada ikatan tersebut untuk mengambilnya. Namun penjaga penjara menarik ikatan tersebut agar tidak diambil oleh Syekh. Faqala al-wasiqu da'i Syekh liya'khudahu. Maka Khalifah Al-Wasiq mengatakan, biarkan Syekh ini mengambilnya. Fa'akhadahu Syekhu fawada'ahu fi kummihi. Maka Asy-Syaikh Al-Adhrami rahimahullah mengambil ikatannya tersebut lalu meletakkannya di dalam lengan bajunya. Faqala al-wasiqu lima jazabta alaihi. Maka Al-Wasiq mengatakan, kenapa engkau menarik ikatan tersebut, yaitu mengambilnya? Qala syaikhu li'anni nawaitu an ataqaddama ila man usi ilaihi idha mittu an yaj'alahu baini wa baina kafani hatta ukhasima bihi hadha adh-dhalima indallahi ta'ala yawmal qiyamati fa'akula ya Rabbi sal abdaka hadha lima qayyadani wa rawwa'a ahli wa waladi wa ikhwani bila haqqin awjaba dhalika alayya. Kata Syekh Al-Adhrami rahimahullahu ta'ala, karena aku telah berniat untuk datang kepada orang yang akan aku beri wasiat kepadanya apabila aku meninggal, agar ia meletakkan ikatan ini antara diriku dengan kafanku, agar aku bisa mendebat dengannya orang yang zalim ini, yaitu Al-Wasiq itu sendiri, di sisi Allah pada hari kiamat. Lalu aku akan berkata, wahai Rabbku, tanyalah hambamu ini, kenapa dia mengikatku dan membuat takut keluargaku, anak-anakku dan saudara-saudaraku tanpa hak yang mewajibkan untuk mengikat diriku. Wabaka syaihu fabakal wasiqu wabakaina. Maka Asy-Syaikh Al-Adhrami menangis, demikian pula Al-Wasiq pun menangis, dan kami pun menangis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.